السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَّلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini melalui TV kita yang semoga Allah Jalla wa'ala berkahi ini, TV Media Sunnah Aceh, maupun yang mengikuti kajian ini melalui akun Aceh Tafaqquh Fiddin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang kami cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setelah kita menyelesaikan kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid pada beberapa pertemuan yang lalu, maka insyaallah taala kita akan berpindah atau akan melanjutkan kajian sore ini dengan membahas dan mengkaji kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Sebelum kita mengkaji atau sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Nawaqidul Islam ini, ada beberapa poin yang ingin ana sampaikan sebagai muqaddimah dan nasihat sebelum masuk ke dalam pembahasan kitab ini. Yang pertama, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hendaknya kita selalu mengingat dan mengingatkan orang lain bahwa kita tidak diciptakan ke dunia yang semu lagi menipu ini kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Kita tidak diciptakan untuk hal yang sia-sia. Dan kita akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala setelahnya untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala yang menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepadanya, ia adalah Maha Pemberi Rezeki. Dia yang menjamin rezeki mereka yang akan beribadah kepadanya. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Maha memiliki kekuatan yang nyata. Dan sungguh celaka dan meruginya kita apabila kita mati kemudian di alam barzakh kita tidak dapat merasakan indahnya nikmat kubur. Justru yang kita rasakan adalah adabnya. Di hari kiamat kita tidak memperoleh syurga dan justru yang kita dapatkan adalah neraka Allah Jalla wa'ala iyadan billah. Sungguh celaka dan seluruh merugi seorang hamba yang demikian. Walaupun ketika di dunia dia hidup dalam kemewahan, kekayaan, kesehatan dan serba ya ada. Karena keberuntungan yang sesungguhnya adalah tatkala seorang hamba telah dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari neraka. Allah Jalla wa'ala berfirman كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kaya akan mesti, yang miskin akan mesti, yang miskin akan mati. Yang ganteng akan mati, yang jelek akan mati, yang muslim akan mati, yang kafir akan mati. Yang sehat akan mati, yang sedang sakit juga akan mati, yang kaya akan mati, yang muda pun akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamatlah kalian mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Jalla wa'ala yang maha adil terhadap apa yang telah kalian perbuat di dunia ini. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Tiada arti dari suatu keindahan yang berujung dengan neraka. Tiada arti dari kemewahan, kesehatan yang sempurna, dan nikmat yang datang dari berbagai sisi kepadanya apabila di akhirat kelak dia menjadi penghuni neraka. Sungguh jauh lebih indah, lebih beruntung dan bahagia orang-orang yang walaupun ketika mereka di dunia mereka orang termiskin, orang yang paling banyak ujiannya, tatkala di akhirat kelak mereka menjadi penghuni syurga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yawmal qiyamati bi ashaddin nas bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbahu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khayran qat wa hal marrat bika ni'matun qat? Faqala wallahi ya rabbi ma ra'aitu khayran qat wa ma marrat bi ni'matun qat." Pada hari kiamat nanti didatangkan seorang yang paling nikmat ketika hidupnya ketika di dunia, penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya, tetapi dia dari penghuni neraka Allah Jalla wa'ala di hari kelak. Dia dicelupkan ke dalam neraka, kemudian dikatakan kepadanya, "Pernahkah engkau melihat sebuah kebaikan dan pernahkah engkau hidup nikmat?" Ini pertanyaan dikatakan kepadanya yang merupakan penduduk dunia yang paling nikmat ketika di dunia, dan dia menjadi penghuni neraka di akhirat kelak. Maka dia pun menjawab, "Ya Rab, demi Allah wahai Rabku, aku belum pernah melihat suatu kebaikan dan aku belum pernah merasa suatu nikmat." Bukan karena dia mampu berdusta di hadapan Allah, bukan karena dia mampu menipu Allah Jalla wa'ala, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah Jalla wa'ala dan siksaannya, maka membuat dia lupa seluruh nikmat yang pernah ia rasa dan dia dapatkan ketika di dunia. Dan di saat itu dia adalah penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya. Tetapi sebaliknya, wa yu'ta bi ashaddin nas bu'san fid dunya min ahli jannah. Ada seorang hamba yang ketika di dunia dia merupakan penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya. Paling banyak ujiannya, paling berat perjalanan hidupnya. Diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai ujian pada dirinya, hartanya dan keluarganya. Tetapi di hari kiamat dia menjadi penduduk syurga Allah Jalla wa'ala. Fayusbahu fiha sibghatan. Dia pun dicelupkan ke dalam syurga, kemudian dikatakan kepadanya, "Hal ra'aita syarran qad uhal marrat bika bu'satun qad?" Wahai hambaku, pernahkah engkau melihat suatu kejelekan dan pernahkah engkau merasa suatu kesulitan? Dia pun menjawab, "Wahai Rabb, demi Allah aku belum pernah melihat suatu kejelekan dan aku belum pernah ditimpa oleh suatu kesempitan." Kata para ulama, bukan karena dia mampu menipu Allah Jalla wa'ala atau ingin berdusta, tetapi karena indahnya syurga Allah Jalla wa'ala, membuat dia lupa seluruh kesengsaraan, kesempitan dan ujian yang pernah menimpanya ketika di dunia, dan dia merupakan penduduk dunia yang paling besar ujian dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat dan mukaddimah yang berikutnya, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui dan menyadari bahwa kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, kita akan mati kembali kepada Allah Jalla wa'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Dan kita tahu bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah seorang hamba, adalah bagi seorang hamba yang telah dimasukkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, maka ketahuilah bahwa ilmu agama kunci untuk semua itu. Ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Ilmu agama adalah kunci untuk segala kebaikan dunia dan akhirat. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu meraih kebaikan dunia dan akhirat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala ketika mensyarah hadis ini menyatakan, "Faman utiya al-ilma utiya al-khairu kulluhu wa man uhrimahu fa huwa al-mahrum." Atau بهذا المعنى, barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, maka sungguh telah diberikan untuknya kunci ilmu, kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, dijauhkan dari ilmu agama, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan kita dari nerakanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisun fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan terkhusus ilmu akidah. Nah. Dan terkhusus lagi kita yang telah berada di zaman yang penuh penyimpangan dalam akidah ini. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini beberapa mukaddimah dan nasihat yang ingin ana sampaikan sebelum mengkaji kitab ini, dan semoga nasihat-nasihat di atas bermanfaat untuk kami pribadi yang pertama kali dan pemirsa semua yang kami cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Baik, adapun kitab yang akan kita pelajari sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Pembahasan ini berkaitan dengan akidah. Dan pembahasan akidah sebagaimana yang telah kita ketahui pada penjelasan di atas dan penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya adalah pembahasan yang sangat penting dan urgen. Ya, bagaimana tidak? Tidaklah Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan para rasul kecuali yang pertama kali mereka luruskan, yang mereka sampaikan dan yang mereka dakwahkan adalah perkara akidah. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, yang pertama kali beliau sampaikan yang beliau utamakan adalah perkara akidah. Karena akidah itu adalah pondasi agama. Seluruh ibadah akan runtuh, sirna dan menjadi debu yang berterbangan tatkala akidah seseorang rusak. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan ketika di dunia, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu dikarenakan kekufuran atau kesyirikan. Sebagai ulama yang lain menyatakan karena pada mereka ada akidah-akidah yang membatalkan Islam. Akidah yang menyimpang atau akidah yang membatalkan Islam akan membuat seluruh ibadah seorang hamba tertolak di sisi Allah Jalla wa'ala dan tidak diterima olehnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah Jalla wa Ala melainkan kerana mereka kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh kerana yang Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang saleh, lelaki ataukah dia seorang wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat, kata Allah, dia beriman, memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus. Yang menerangkan kepada kita pentingnya pembahasan iman, akidah. Karena amalan saleh tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala dari siapapun apabila orang tersebut tidak memiliki iman yang benar, tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan seorang yang jatuh ke dalam akidah yang membatalkan Islam tidak lagi dikatakan mukmin kepada Allah Jalla wa'ala sampai dia bertobat dan meninggalkan akidah itu. Terkadang suatu penyimpangan akidah terlihat dan teranggap sepele oleh sebagian orang, sedangkan penyimpangan tersebut adalah pembatal Islam dan menyebabkan amalan-amalan seseorang tidak diterima dan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka Sahih Muslim, maka yang pertama kali kita dapatkan di dalam Sahih Muslim adalah hadis Umar atau hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an abi. Syahid di dalam hadis yang panjang tersebut bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dijumpai oleh beberapa masyarakat dari Iraq dan beliau sedang tawaf di Ka'bah. Disampaikan kepada beliau bahwa di Iraq ada tokoh agama yang bernama Ma'bad al-Juhani dan pengikut yang mereka juga salat lima waktu, mereka juga mengucapkan dua syahadat. Mereka mengucap berakidah innal amra unuf. Sesuatu itu diketahui oleh Allah Jalla wa'ala apabila sesuatu itu telah terjadi. Kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir, kalau belum terjadi maka tidak dikatakan takdir. Allah memang mengetahui segala sesuatu, tetapi secara rinci ya itu hanya diketahui apabila sesuatu itu telah terjadi. Kalau belum terjadi maka Allah tidak mengetahuinya. Mendengar demikian, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf di Ka'bah langsung mengingkari akidah mereka tersebut dengan ucapan beliau yang sangat tegas dan keras. Dengannya para ulama mengambil kesimpulan bahwa Abdullah bin Umar menganggap batal Islam mereka telah batal karena akidah mereka tersebut. Beliau mengatakan, "Akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar." Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri kepada dariku. Dan sampaikan juga kepada mereka bahwa andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka mengimani takdir. Terlihat sepele kan ucapan yang seperti itu, rupanya itu adalah akidah yang bisa membatalkan Islam, sehingga Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan menyampaikan bahwa mereka juga bukan dari golongan beliau, sedangkan Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, dan beliau mengatakan bahwa seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka mengimani takdir. Ya, dan ini menunjukkan akidah tersebut adalah akidah yang kufur. Kalau tidak, maka tidak mungkin membuat ibadah mereka tidak diterima dan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma mana'a an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak, tidak diterima, melainkan karena kekufuran mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Disebabkan mereka mengingkari salah satu dari empat rukun takdir. Mereka tidak mengingkari keseluruhan takdir. Mereka beriman. Secara ucapan mereka menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada takdir. Tetapi mereka tidak mengimani salah satu dari empat rukun takdir. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma langsung berkata tegas terhadap mereka. Kan itu tidak sepele kan. Rupanya penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang sangat fatal. Karena penyimpangan, kekeliruan dan kesalahan dalam akidah adalah penyimpangan yang fatal. Yeah. Oleh karenanya, kalau kita melihat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu bersikap tegas dalam mengingkari kesalahan-kesalahan akidah, walaupun terlihat sepele dari sebagian sahabatnya yang baru masuk Islam atau bahkan di medan perang. Tetapi ya, kita tidak mendapatkan beliau setegas itu, sekeras itu tatkala ada sahabat yang keliru dalam perkara ahkam amaliyah, perkara ibadah, perkara fikih. Ya, sebagai contoh, ketika ada beberapa sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, di antaranya Abu Waqid Al-Laitsi dan beberapa sahabat yang lainnya, karena mereka baru masuk Islam, ya, ini catatan yang penting untuk diperhatikan. Dalam hadis tersebut, ketika beberapa sahabat Nabi yang baru masuk Islam itu melihat ada pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin, mereka i'tikaf di bawah pohon tersebut dan mengantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang mereka keramatkan tersebut. Maka beberapa sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini di dalam perang Hunain berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwaq kama lahum dhat anwaq. Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat sebagaimana mereka juga sebagaimana mereka memiliki pohon bidara yang keramat. Mendengar demikian, dan ini di dalam perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengeluarkan statement yang tegas dalam mengingkari hal tersebut. Subhanallah, innaha sunan, innakum qultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Maha suci Allah, atau dalam lafaz yang lain Allahu Akbar. Sungguh itu adalah kebiasaan umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Sungguh kalian telah mengucapkan ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam, di mana Bani Israel berkata kepada Musa, buatkan juga untuk kami sebuah sesembahan yang dapat terlihat langsung, ya, sebagaimana mereka punya ilah yang langsung disembah dan terlihat, yaitu seekor anak sapi, karena ikut-ikutan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebuah gelang di tangan salah satu sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadha?" Gelang apa ini? Sahabat tersebut pun menjawab, "Minal wahina." Ini gelang, ya, supaya tidak terkena penyakit wahan yang menimpa tangan di masa itu. Penyakit yang menimpa tangan atau yang membuat, ya, badan atau perut menjadi kuning. Maka Nabi langsung mengingkarinya tatkala telah mengetahui bahwa itu adalah jimat yang dia pakai. Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Buang jimat kamu itu, karena jimat itu hanya membuat engkau semakin lemah. Demikian pula tatkala datang seorang sahabat kepada beliau dan berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Wa membarengkan penyebutan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkari dengan keras dan tegas. Aja'altani lillahi nidda? Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah jalla wa ala? Padahal sahabat tersebut, kata para ulama, sekali tidak berniat demikian, tetapi itulah kandungan dari ucapannya. Dan kesalahannya itu hanya disebabkan satu huruf wa. Seandainya beliau menggantikannya dengan summa, maka beliau tidak, ya, jatuh ke dalam syirik kecil dalam lafaz. Ya, langsung diluruskan oleh Nabi SAW dan diingkari dengan keras. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Mungkin di antara contoh lainnya juga penting untuk anda sebutkan, karena ini sudah sangat asing di tengah-tengah umat, dan sebagian umat justru menjadikannya sebagai simbol Islam dan ritual Islami atau situs Islami. Beberapa hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, diranjang wafat beliau, beliau sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. 5 hari sebelum beliau wafat. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Padahal beliau sedang sakit parah menjelang wafatnya, masih sempat ya menyampaikan perkara akidah. Nah, masih sempat menyampaikan perkara akidah. Padahal di depannya itu adalah ahli akidah semuanya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan istri-istrinya, ahli-ahli akidah, imam-imam akidah dari umat ini. Ini beberapa dalil yang menerangkan kepada kita pentingnya pembahasan akidah dan fatalnya penyimpangan kesalahan dalam perkara akidah. Oleh karena kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, ketika mereka menyebutkan perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ahli bidah, selalu yang menjadi perbedaan antara kita dengan mereka adalah perkara akidah. Hanya sedikit yang mereka sebut dari perkara-perkara fikih. Itu pun kalaupun mereka sebutkan, karena mereka ya sudah menjadikannya sebagai prinsip mereka. Demikian pula para ulama kita tidak mengeluarkan seseorang dari da'iratus sunnah karena kekeliruan dalam perkara fikih misalnya, selama akidah yang masih selamat. Tetapi sebaliknya, orang yang menyimpang akidahnya, maka mereka membantahnya dan mengeluarkannya dari da'iratus sunnah, walaupun fikihnya bagus. Ya, contohnya banyak ya. Di antaranya Imam Ibnu Hazm, akidah yang menyimpang. Ya. Walaupun fikihnya ya, Masya Allah bagus. Ya. Dan juga selain Imam Ibnu Hazm. Dan sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui tadi, bahwa di antara dalil yang menerangkan kepada kita pentingnya pembahasan akidah dan fatalnya kekeliruan dalam masalah akidah adalah sikap Nabi SAW kepada para sahabatnya yang jatuh ke dalam kekeliruan akidah karena baru masuk Islam ya, atau karena tak sengaja ya. Nabi menyikapi mereka dengan keras dan tegas, tetapi sebaliknya dalam masalah ibadah ya, walaupun Nabi mengingkarinya, tetapi Nabi tidak mengingkarinya dengan keras. Contohnya ketika Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu berbicara dalam salat, ketika para sahabat yang lain yang menghardiknya, maka Nabi setelah salat memanggilnya. Setelah sahabat tersebut selesai salat, Nabi memanggilnya dan menyampaikan dengan penuh hikmah dan lemah lembut, ini salat, tidak boleh bicara di dalamnya. Di dalamnya cuma baca Al-Quran, zikir kepada Allah Jalla wa'ala, tanpa memarahi dan menghardiknya sedikit pun. Sehingga beliau mengatakan, aku belum pernah melihat seorang pengajar yang lebih bagus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika ada seorang Arab Badui ya, datang ke Masjid Nabawi dan kencing di salah satu sudut Masjid Nabawi. Tatkala para sahabat melihatnya, maka mereka langsung memarahi dan menghardiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menegur para sahabat yang menghardiknya. Kemudian memerintahkan sahabatnya untuk menyiramkan air ke tempat yang telah ia kencingi. Kemudian Arab Badui tersebut dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan bahwa ini rumah Allah, tidak boleh kencing di dalamnya. Ini adalah tempat ibadah. Nabi tidak menghardik dan tidak dia memarahinya. Contoh yang lainnya, ketika Amr bin Yasir salah dalam bertayamum, ya, ketika boleh bertayamum untuk hadas besar, beliau berguling-guling di tanah. Kemudian beliau menyebutkannya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi meluruskan dan mengajarkan yang sebenarnya dari tayamum. Tidak memarahinya, ya, tidak, ya, keras di dalam ya, menyalahkannya. Pilih tadi dalam hal-hal akidah. Nah, maka ini menerangkan kepada kita jamaah ini mudahkan Allah pentingnya pembahasan akidah. Dan hanya dakwah ahli sunnah wal jamaah yang memiliki perhatian yang sangat kuat terhadap pembahasan akidah. Ya, ini salah satu ciri atau cara membedakan suatu dakwah itu dakwah sunnah, membedakan antara dakwah sunnah dengan selainnya, dan cara mengetahui suatu dakwah itu adalah dakwah sunnah ataukah tidak, seorang dai itu adalah dai sunnah ataukah tidak, adalah dengan melihat ya, orang tersebut memiliki perhatian atau tidak terhadap pembahasan akidah. Apakah dia punya perhatian ya, mengajak manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, dan apakah dia punya perhatian mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan mereka dari bahaya bidah. Ini merupakan ciri khas dakwah ahlus sunnati wal jamaah dari zaman ke zaman. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nawaqidul Islam artinya adalah pembatal-pembatal Islam. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Adapun tentang biografi beliau, jawaban terhadap fitnah-fitnah yang diutarakan kepada beliau, walhamdulillah berulang kali telah kita sebutkan ya di kajian-kajian kita. Maka insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita tidak lagi membahasnya, karena di awal pembahasan kitab tauhid dengan syarah mulakhas syarah kitab tauhid kita telah membahas biografi beliau dan jawaban terhadap syubhat-syubhat atau fitnah-fitnah terhadap beliau dan kitab-kitab beliau secara ringkas. Baik, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Nawaqid jamak dari kata naqid, ya, dari kata naqadha yang qudhu. Naqid, an-naqad secara etimologi dalam bahasa Arab dia berarti ifsadu syai' ba'da ihkami, merusakkan sesuatu setelah sesuatu itu sempurna. Ya. Yeah. Contohnya merusakkan benang ya, yang telah diurai ya, yang telah dipintal ya, kemudian diurai-urai kembali, maka itu dikatakan naqid. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, janganlah kalian seperti seorang wanita yang telah memintal, yang mengurai-urai benang atau tali-tali yang telah ia pintal. Ini menjadi sebuah perumpamaan ya, bagi orang yang telah taat kemudian dia meninggalkan ketaatannya, dia telah hijrah, dia telah istiqamah kemudian meninggalkannya kembali ya ke masa lalunya, itu sama seperti seorang wanita yang mengurai-urai benang atau tali yang telah ia pintal, yang telah ikat, dia ikat dengan rapi. Syahid dari hadis ini adalah penggunaan kata naqadha untuk suatu perbuatan yang merusakkan ya, sesuatu yang telah bagus, yang telah sempurna. Oleh karenanya pembatal Islam dikatakan naqid karena dia merusakkan Islam yang telah sempurna daripada akidah. Adapun definisi naqid min nawaqidil Islam secara syar'i atau secara istilah para ulama dalam pembahasan akidah adalah al-inhirafu an syara'illahi ta'ala ila ghairihi. Sawa'un kana al-inhirafu bil qawli kasab billahi wal rasuli au bil fi'li kadzabhi li ghairillahi wa daws al mushafi aw bi tarki kal i'rad an dinillahi la ya'lamuhu wa la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Arti maksud dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam adalah penyimpangan, menyimpang dari syariat Allah Jalla wa Ala kepada selainnya, seperti penyimpangan dengan ucapan. Apa contoh penyimpangan dengan ucapan? Mencela Allah, mencela Rasul. Yang kedua penyimpangan dengan perbuatan, seperti menyembelih kepada selain Allah Jalla wa'ala, meludah atau menginjak Al-Quran, atau dengan meninggalkan sesuatu yang tidak boleh ia tinggalkan, yang apabila dia meninggalkannya dia akan batal Islamnya, dia berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau ya, tidak mau mengetahuinya, tidak mau mempelajarinya, dan tidak mau mengamalkannya. Ini arti nawaqidul Islam. Hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid yang kedua, 10 halaman 86. Naam. Jadi ya, pembatal Islam itu secara umum ya bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, atau dengan meninggalkan sesuatu yang tidak boleh ya tinggalkan. Oleh karena juga diucapkan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, di Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-12 halaman 335, kata beliau, al-kufru adamul imani billahi wa rusulih. Kufur itu adalah tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan para rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun am lam yakun ma'ahu takdzib. Baik diiringi pendustaan atau dia tidak diiringi, kekufuran tersebut tidak diiringi pendustaan. Bal syakka wa syakkun wa raibun. Bahkan ya, sekedar ragu dalam sesuatu yang dia tidak boleh ragu, itu sudah dikatakan kufur. Ragu di agama Islam sebagai agama yang terbaik dan satu-satu agama yang diterima oleh Allah. Ragu dia memang enggak mendustakan nabi, kenabian nabi, tetapi dia ragu bahwa nabi adalah sebagai penutup para nabi. Itu sudah sebuah kekufuran. Dia memang tidak mendustakan hari kiamat, ya, surga, neraka, adanya azab dan nikmat kubur, tetapi dia meragukan itu. Batal Islam. Kufur. Naam. Jelas? Au i'radun an hadhi an hadha kulli, atau dia berpaling dari seluruhnya ini. Berpaling dari seluruh agama Allah Jalla wa'ala. Bukan karena ragu, bukan karena mendustakannya, tetapi karena dengki. Contohnya orang-orang Yahudi, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikarenakan hasad. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, hasadan min indi anfusihim, atau karena mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu, dia tahu itu benar, dia benarkan itu benar dan seterusnya, tapi dia tidak mengikutinya karena hawa nafsu. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, apabila mereka tidak mengikutimu maka ketahuilah bahwa yang mereka ikuti itu adalah hawa nafsu mereka. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita mengetahui bahwa pembatal-pembatal Islam itu, ya, ada tiga, ya. Yang pertama dengan ucapan seperti mencela Allah, mencela Rasulullah, memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, para malaikat. Yang kedua, pembatal Islam yang sifatnya akidah di hati, dia tidak terucapkan dan tidak dilakukan olehnya dengan anggota badannya, sekedar akidah, seperti dia berkeyakinan ada khalik selain Allah, ada yang mengatur alam semesta ini, ada yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta ini. Dan juga seperti pembatal Islam orang-orang munafik, yang mereka ucapkan Islam, mereka lakukan adalah amalan-amalan Islam tepat, tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Bentuk pembatal Islam yang ketiga adalah nawaqidh amaliyah, karena perbuatan yang dia lakukan seperti menyembelih kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, ya, dan yang lain-lainnya. Naam. Hal berikutnya terkait nawaqidhul Islam, pembatal-pembatal Islam, kurang lebih beliau sebutkan di sini, atau bahkan yang beliau sebutkan di sini adalah 10. Namun perlu diketahui penyebutan 10 di sini bukan sebagai pembatas, bukan sebagai pembatasan, karena para ulama telah menyebutkan pembatal-pembatal Islam lebih dari 10 ini. Hanya saja beliau menyebutkan 10 ini karena ini yang paling masyhur, atau kata para ulama karena 10 pembatal Islam ini telah disepakati oleh para ulama sebagai pembatal Islam. Ya, atau jawaban berikutnya, ya, beliau menyebutkan ini agar lebih mudah dipahami. Ya, karena ini mudah dihafalkan terlebih dahulu, ya, atau karena ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat di masa beliau, ya. Dan di antara metode dakwah Al-Quran dan Al-Sunnah adalah menyebutkan, ya, suatu keutamaan, ya, suatu pembatasan dengan jumlah tertentu, ya, dan tidak diinginkan dengan penyebutan nominalitas tersebut sebagai pembatasan. Dan itu banyak contohnya. Di antara contohnya hadis Bukhari Muslim yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika menyebutkan sabatun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan yang Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis tersebut Nabi sebutkan 7 golongan, ya, tetapi para ulama menyebutkan bahwa yang dijanjikan di dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah dengan penaungan dari Allah pada hari kiamat, bukan hanya, tidak hanya tujuh golongan tersebut, karena telah datang hadis-hadis Nabi sahih lainnya yang menerangkan selain tujuh golongan ini yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Karena penyebutan nominalitas angka tidak menunjukkan sebagai pembatasan. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa barakatikum, kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang munafik termasuk golongan yang kekal dalam neraka jika semasa hidupnya belum bertobat, sepertinya hal golongan orang-orang kafir dan musyrik, dan apakah ada juga golongan lainnya yang Allah kekalkan syurga neraka? Ustaz, barakallahu fiik. Munafik ya terbagi menjadi dua. Yang pertama, munafik besar yang mereka yang dikatakan oleh Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kaum munafik itu berada di kerak api neraka, yaitu mereka yang menampakkan kecintaan terhadap Islam tetapi menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Ya. Kalau mereka bertobat, ya tidak dinamakan munafik. Ya. Tobat adalah ciri dan kriteria orang-orang yang jujur, ya. Nah, yang kedua adalah munafik dengan kemunafikan kecil yang tidak membatalkan Islam. Setiap dosa yang kita lakukan kepada Allah itu adalah bentuk kemunafikan. Ya, riya, ya. Dusta, menyelisihi amanah dan janji. Nah, siapa saja yang kekal dalam neraka, kaedahnya adalah yang pertama orang-orang kafir, kaum musyrik kafir, dilakukan Yahudi, Nasara, kaum musyrikin yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang munafik. Yang kedua adalah orang-orang yang pernah Islam, saya tidak katakan Muslim, pernah Islam kemudian jatuh ke dalam pembatal-pembatal Islam dan dia belum bertobat sampai matinya. Yang sejatinya orang seperti ini tidak lagi dikatakan muslim, tapi dikatakan ke dalam golongan kufur atau musyrik. Nah, barakallahu fik. Manakah yang benar? Apakah jamaah mengatakan amin saat khatib Jumat baca doa di khutbah? Yang kedua, secara pelan siri. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Para ulama menjawab di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau bahwa mereka cukup menjawab amin untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Agar fokus menjawab mendengarkan khatib. Alasan yang kedua, tidak diriwayatkan dari para sahabat Nabi ketika Nabi berdoa di dalam khutbah, mereka mengucapkan amin dengan suara yang keras. Nah, tapi dia mengaminkannya cukup ya dia dengarkan sendiri. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Muhammad Fadli. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana sikap yang dilakukan jika ada yang berkata sudah jangan men-share hadis jika amalannya tidak sesuai dengan apa yang di-share? Syukran jazakallahu khairan. Kalau seperti itu kaidahnya, maka tidak ada yang tepat untuk berdakwah. Semua kita pendosa. Tidak ada satupun anak Adam yang enggak punya dosa. Para ulama sepakat, para nabi pun bisa jatuh ke dalam dosa. Hanya saja mereka telah dijamin ampunan oleh Allah sebelum melakukan dosa itu. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat bahwa para nabi bisa jatuh ke dalam dosa kecil, akan tetapi mereka khilaf apakah mereka bisa jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Ya, walaupun ulama yang berpendapat mungkin aja jatuh, tetapi untuk dosa-dosa besar yang sifatnya kehormatan, zina, liwat dan sebagainya, Allah sucikan mereka dari itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu adalah sebuah dosa, dan tidak mau men-share ilmu juga dosa yang lainnya. Maka lebih baik mana orang yang melakukan satu dosa dengan orang yang melakukan dua dosa? Lebih baik melakukan satu dosa daripada melakukan dua-duanya. Yang ketiga, para ulama menyebutkan ada beberapa ayat dari Al-Quran yang sebagian orang mengira ya, bahwa orang yang menyelisih apa yang dia sampaikan dari ilmu berarti dia tidak boleh berdakwah. Ya. Mereka keliru dalam memahami ayat tersebut. Walaupun dalam ayat tersebut ada celaan terhadap orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, namun bukan berarti dia tidak boleh menyampaikan ilmu. Di antaranya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Ini celaan terhadap orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Namun bukan berarti pembenaran untuk orang yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui. Tidak mengamalkan ilmu yang harus dia amalkan adalah sebuah dosa, dan menyembunyikan ilmu juga sebuah dosa. Yang lain melakukan suatu dosa, satu dosa lebih mending daripada melakukan dua dosa. Oleh karena kata Imam Malik, barang siapa yang ingin tidak ingin melihat kejelekan, dosa, kekurangan pada seorang guru, maka dia akan hidup tanpa guru di dunia ini. Sampai mati dia tidak akan pernah berguru, karena tidak ada satupun guru, baik dari ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama Islam, yang bersih dari dosa. Apalagi sekali ustad, ya, karbitan, ya, seperti anak ini. Jangankan sekali kita, sekali ulama salaf saja di kemasa tabi'in, ada yang berkata, andai kata bau dosa itu memiliki bau, maka tidak akan ada satupun orang yang mau duduk denganku. Apalagi kita, ya. Tapi ya, mudah-mudahan dengan kita berdakwah dan menyampaikan ilmu, Allah menutupi dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ilmu yang kita sampaikan ini, tujuan utama yang pertama kali adalah teguran untuk kita sendiri yang menyampaikannya, dan untuk orang lain. Adapun orang mau bilang apa terhadap kita, ya, kita tidak perlu menolehnya. Ridhun nasi ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa diraih. Wallahu ta'ala alam isab. Kita jumpa kembali insyaAllah pada di waktu antara maghrib dan isya, waktu Banda Aceh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ila an astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi.